حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام أحمد بسند حسن. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat sehingga Allah disembah dan tidak ada sekutu baginya. Rezekiku dijadikan di bawah naungan tombakku, kehinaan dan kerendahan dijadikan atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Huna abudu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري. Para ikhwan, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita. Kita masih dalam bab salat al-jama'ah wal-imamah, bab yang berkaitan dengan salat jemaah dan perkara imam. Malam hari ini kita bersama hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana berkata Anas, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, "Faqumtu ana wa yatimun khalfa." Maka aku berdiri dan dengan seorang yatim, kami berdua berdiri di belakangnya. Wa ummu Sulaimin khalfana, dan ummu Sulaim, ibunya Anas, di belakang kami. Wal lafdhu muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Adapun lafaznya, redaksinya adalah redaksi yang dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah taala. Ikhwan rahimakumullah, kisah ini terjadi ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya untuk memakan jamuan yang telah dia sediakan, yang telah dia hidangkan. Dia siapkan makanan, kemudian dia undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memenuhi undangannya. Datanglah Rasulullah ke rumahnya. Tatkala Rasulullah selesai makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qumu fali usalli lakum." Berdirilah kalian agar aku salat untuk kalian. Faqama Anasun wa yatimun ma'ahum fil bait. Maka Anas pun berdiri dengan seorang yatim di rumah itu. Fakana saffan khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya berdiri sejajar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saffat Ummu Sulaimin khalfahum, adapun Ummu Sulaim, dia berdiri sendiri di belakang mereka berdua. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, terdapat sekian banyak sekali faedah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Di antaranya, hadis ini menunjukkan tentang sahnya saf anak-anak yang belum baligh. Dianggapnya saf anak kecil yang belum baligh jika dia berdiri di tengah-tengah orang yang sedang salat berjemaah. Safnya mu'tabar, dianggap sah. Maka ini membatalkan keyakinan sebagian orang yang menganggap jika ada anak-anak di tengah, safnya terputus. Ini salah, batil. Pemahaman yang tidak memiliki dasar sama sekali daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah anak yatim tidak dianggap safnya, la yu'tabar, maka pastilah Anas akan berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kanannya. Karena begitulah keadaan orang salat berdua. Tapi karena anak kecil ini dianggap safnya mu'tabar, maka kedua-duanya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya yatim dalam bahasa Arab adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya, sebelum dia mencapai usia akil baligh. Maka hadis ini sekali lagi menunjukkan tentang posisi anak kecil ketika berdiri beserta orang-orang salat berjemaah, bahwasanya mereka berdirinya sama dengan orang-orang yang lain, dan sholat mereka sah dan dianggap. Tentunya hal ini kembali kita ulangi membatalkan keyakinan orang-orang yang menganggap jika ada berdiri anak-anak sahnya sholatnya enggak sah, sholatnya enggak sah, sholatnya terputus. Ini pendapat yang batil, tidak benar. Ya, sholatnya tetap sah dan mu'tabar. Kemudian hadis ini menunjukkan bagaimana posisi makmum jika dia lebih daripada satu orang. Dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan, kalaulah seorang imam dengan seorang makmum mereka hanya berdua salat, posisinya bagaimana? Yang makmum di sebelah kanan imam sejajar. Karena ketika Ibnu Abbas salat mengambil posisi di sisi Rasulullah sebelah kiri, Rasulullah tarik beliau ditempatkan di posisi sebelah kanan imam. Ini jika berdua. Adapun jika bertiga dan seterusnya, maka posisi makmum adalah di mana? Di belakang imam. Baik. Ini adalah posisi yang paling utama, yang paling afdal. Ya. Kalaupun ternyata bertentangan dengan kondisi ini, karena sebagian orang enggak tahu, enggak paham, imam sholat sendiri, orang sholat sendiri kemudian datang, yang satu berdiri di sebelah kanan imam, yang satu di sebelah kiri imam, agak sedikit ke belakang, walaupun mereka berpisah, sholat mereka tetap sah. Ini imam, dia sholat sendiri, datang seorang, sholat di sisi kanan imam, datang yang lain di sebelah kiri imam, enggak ke belakang dua-duanya, imam posisinya di tengah, ada terjadi kekosongan antara mereka, sholatnya tetap sah. Atau dalam kondisi tempatnya sempit, enggak bisa terwujud seperti ini, ya, maka semampunya diwujudkan. Walaupun terkadang posisi imamnya enggak di tengah, ya, dalam kondisi yang sempit, di kapal contohnya, di sampan yang kecil, bisa berdiri tapi enggak bisa posisi imam di tengah, maka kaidahnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Tapi dalam kondisi normal, hendaklah makmum di belakang imam. Kemudian hadis ini menunjukkan posisi wanita ketika sholat berjemaah, bahwa wanita tempatnya adalah di belakang laki-laki, walaupun dia sendiri saja. Dan sholatnya sendiri di belakang laki-laki tetap sah, walaupun tidak ada yang mengiringinya. Karena Ummu Sulaim berdiri tepat di belakang Anas dan Yatim. Berkata para ulama, dengan kesepakatan para ulama, jika enggak ada yang lain mengiringi wanita tersebut dan dia salat sendiri, berdiri sendiri, tidak, yakni salatnya sah, tidak batal. Dan ini adalah mazhabnya al-Imam Salata, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Hadis ini juga menunjukkan tentang bolehnya melaksanakan sholat sunnah berjemaah, tetapi sesekali, bukan menjadi sesuatu rutinitas yang ditentukan waktunya, dirancang terlebih dahulu, dibuat. Kalau andai kata dirancang, dibuat jadi rutinitas, ditentukan waktunya, ini adalah perkara yang bid'ah. Maka tidak mengapa sesekali orang sholat berjemaah dalam mengerjakan sholat apa? salat nafilah, salat sunnah. Jangan tidak menjadi rutinitas, menjadi suatu tata cara tertentu dalam ibadah. Ya. Karena Rasulullah mengajarkan salat ini salat apa? Salat sunnah. Berjamaah. Maka sesekali dibolehkan. Baik. Hadis ini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diundang oleh orang kecil sekalipun dia datang. Betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semua manusia. Dengan anak-anak, dengan orang dewasa, dengan orang tua, semuanya Rasulullah perlakukan dengan cara yang baik. Ya, walaupun di sini ada Anas, ada anak yatim, ada perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan muamalah terhadap mereka dengan cara yang terbaik. Dan dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memenuhi panggilan orang yang mengundang kita. Jika ada antum diundang datang ke rumah untuk makan atau untuk acara-acara lain, keperluan, hajat, maka dianjurkan untuk memenuhi undangan. Karena itu adalah merupakan bagian daripada hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Adapun dalam undangan walimah pernikahan, maka hukum asalnya adalah wajib mendatangi undangan walimah, kecuali jika ada uzur. Ya. Baik. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Silakan baca. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. طيب. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Suara saya jelas? Yang belakang jelas suara saya? Jelas? Baik. Hadis yang kedua adalah hadis yang bersumber daripada Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakrah adalah salah seorang sahabat yang masuk Islamnya belakangan setelah Fathu Makkah. Dia masuk Islam ketika ditaklukkan, ketika dikepung benteng di Taif. Ya, orang-orang faqih bersembunyi di benteng di Taif. Kemudian ada sekitar belasan orang yang mereka menyerah dan masuk Islam. Mereka turun dari atas benteng. Di antaranya adalah Abu Bakrah. Dan Abu Bakrah adalah merupakan kunyah untuk dia yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakrah dalam bahasa Arab artinya, dalam bahasa kita adalah kirekan. Apa artinya? Kirekan. Dia turun pakai kirekan dari sebenteng ke bawah, pakai tali yang ada kirekannya. Makanya Rasulullah menyebutnya dengan Abu Bakrah. Setelah Fathu Makkah di bawah Islam dan Islamnya baik, dan dia mendapat beberapa hadis. Di antaranya, ikhwan, hal ini terjadi ketika Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu mendengar salat jemaah telah dikumandangkan. Bahkan Rasulullah telah memulai salat. Kemudian Rasulullah SAW ketika dia berjalan, dia jalan tergesa-gesa berlari-lari ingin mengejar rakaat agar tidak tertinggal. Maka didapati Rasulullah SAW ketika sedang ruku. Kemudian beliau pun masuk langsung ruku agar dapat berserta imam rukunya, walaupun dia di luar saf. Setelah dia ruku, berjalan-jalan dia pelan-pelan sampailah dia ke tempat safnya kaum muslimin. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai tiba di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat berjamaah. Wa huwa raki', sementara Nabi dalam keadaan rukuk. Faraka'a qabla an yasila ila as-saff. Maka langsung ketika dalam masjid sampai, rukuklah Abu Bakrah sebelum sampai ke saf. Kemudian dia pun berjalan ke saf. Fa dzakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan apa yang dia perbuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahmu semakin bersemangat dalam beragama, semakin antusias dalam beragama. Wala ta'du, tapi jangan kau berlari. Rawahul Bukhari. Jangan kau tergesa-gesa. Memang ada di sini persisian antara ulama dalam membaca hadis ini, membarisinya. Sebagian membaca wala ta'ud, jangan kau kembali berbuat seperti ini. Dan mereka berselisih, apa makna wala ta'du, apa makna wala ta'ud? Apakah makna wala ta'ud, jangan kembali seperti ini, maksudnya jangan kau kembali berbuat seperti ini, engkau masuk ke masjid langsung rukuk kemudian engkau berjalan pelan-pelan, jangan berbuat seperti ini? Atau makna wala ta'ud, jangan kau kembali mengulangi perbuatanmu, yakni yang berlari-larinya menuju masjid? Yang dirajihkan oleh para ulama, yang Rasulullah katakan wala ta'ud di sini, atau wala ta'du, jangan kau berlari-lari, atau jangan kau kembali berbuat seperti ini, maksudnya adalah berlari-lari ke masjid yang dilarang, bukan ketika dia datang langsung rukuk dan berjalan menuju imam, menuju jemaah kaum muslimin, menuju saf. Bukan itu yang Rasulullah larang, tapi yang dilarang adalah tergesa-gesanya. Itu pendapat yang paling rajih di antara para pendapat ulama. Apalagi dalam beberapa riwayat Rasulullah mendengar tapak kakinya yang lari tergesa-gesa, sehingga Rasulullah bertanya, siapa tadi yang kudengar suaranya tapak kakinya lari tergesa-gesa, siapa yang tadi berlari tergesa-gesa? Dia katakan, saya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, semoga Allah menambah engkau semakin semangat dalam beragama, tapi jangan kau berlari. Subhanallah. Wazada Abu Dawud fi, Abu Dawud menambahkan dalam kisah ini, faraka'a duna safi thumma masya ila saf, maka dia rukuk sebelum sampai dan ke saf, sebelum tiba di saf, kemudian dia pun berjalan pelan-pelan menuju saf. Subhanallah. Ini tambahan Abu Dawud. Dalam hadis ini ikhwan barakallahu fikum, banyak sekali kita temui pelajaran-pelajaran, ya. Di antaranya pelajaran yang kita dapat ambil, barang siapa yang dia menemukan imam dalam keadaan rukuk dan dia langsung rukuk dengan imam, ya, walaupun rukuknya sebelum sampai di saf contohnya, maka rukuknya sah dan salatnya sah dan dia telah mendapatkan imam satu rakaat. Jadi standar seseorang dianggap mendapati imam ketika dia mendapati imam yang terakhir sedang apa? Rukuk. Adapun kalau dia mendapati imam sedang i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka dia telah terluput, maka dia telah terlambat, maka wajib dia ganti rakaat tersebut. Jadi imam dikatakan makmum mendapatinya selama makmum mendapati imam dalam kondisi apa? Rukuk. Walaupun makmum tidak sempat baca Fatihah, tidak membaca iftitah, langsung dia takbiratul ihram Allahu akbar dan rukuk beserta imam, sebelum imam bangun daripada rukuknya, maka dianggap telah sah satu rakaat. Walaupun dia belum membaca Fatihah, walaupun dia tidak membaca istiftah. Ini pelajaran penting dan ini pendapat jumhur ulama. Maka tidak perlu antum ulangi kembali salat atau rakaat, tidak cukup. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang kedua, berjalan ketika salat jika itu dibutuhkan untuk kemaslahatan salat tidak membatalkan salat. Ya. Sebagaimana Abu Bakrah berjalan sedang sholat, nggak apa-apa. Untuk kemaslahatan sholat, diantaranya untuk merapatkan saf, untuk mengisi saf yang renggang atau yang kosong, dibolehkan berjalan ke kiri atau ke kanan atau ke depan atau ke belakang, nggak ada masalah. Jika dia termasuk dalam gerakan memperbaiki sholat, membaguskan sholat. Ya. Walaupun lebih 3 langkah, nggak apa-apa. Nggak ada sama sekali ketentuan 3 langkah, 4 langkah. Dalam rangka memperbaiki gerakan sholat dibolehkan. Tetapi tentunya jika dia sifatnya apa namanya gerakan yang sedikit, tidak banyak. Kemudian pelajaran berikutnya ikhwan rahimakumullah, hadis ini adalah merupakan larangan bagi orang untuk datang tergesa-gesa untuk mendapatkan salatnya imam. Dilarang. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan Bukhari juga meriwayatkannya, "Idza sami'tumul iqamata famshu." Jikalah kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah. Wa alaikumus sakinatu wal waqar. Hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan tenteram. Fama adraktum fasallu. Yang terluput, maka salatlah. Ma adraktum, yang kalian dapati imam, maka salat dengan imam. Wa ma fatakum faqdu. Adapun yang terluput, maka kalian ganti. Subhanallah. Kata Rasulullah, kalau kalian mendengar iqamah dikumandangkan, hendaklah kalian berjalan dengan tenteram, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, apalagi berlari. Apa yang kalian dapat, silakan kerjakan kata imam. Yang tertinggal diganti. Subhanallah. Kenapa dilarang ikhwan rahimakumullah? Karena kalau orang sudah berlari-lari ketika akan mengejar salat, sampai di dishab akan mengurangi kehusukannya dalam sholat, akan terengah-engah dia, nafasnya akan terengah-engah, tersengal-sengal nafasnya, tidak khusyuk sholatnya. Makanya diperintahkan untuk perjalanan perlahan, karena tujuannya bukanlah mengejar imam, tapi khusyuk dalam sholatnya. Kalau anda kata dengan mengejar imam akhirnya sholat kita tidak khusyuk, maka dilarang. Dan semua perkara yang mengganggu kekhusyukan sholat dalam agama kita diperintahkan untuk dihindari. Subhanallah. Bahkan dibolehkan sebagian perkara. Di antaranya dibolehkan seorang makan jika telah tersaji makanan dan dia dalam kondisi kelaparan, daripada harus mengerjakan salat terlebih dahulu sementara pikirannya ada pada makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathan." Tidak ada salat bagi orang yang telah tersaji makanan, ataupun orang yang sholat sementara dia sedang menahan buang air besar maupun buang air kecil. Karena lubus sholat, inti sholat adalah khusyuk. Kalau seorang mau sholat sunnah dan dia ngantuk, jangan sholat sunnah, tidur dulu. Ketika dia sudah tidak ngantuk, maka silakan kerjakan. Subhanallah. Karena intinya adalah khusyuk. Daripada sholat khusyuk ngantuk, enggak khusyuk. Tidur terlebih dahulu ketika dia sudah konsentrasi baru mengerjakan salat. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "La ta'tu as-salata wa antum tas'aun." Membahaki meriwayatkan, "Janganlah kalian mendatangi salat dalam keadaan berlari." Subhanallah. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala. Dialah perawi hadis yang menunjukkan tentang hadis, "La yufrihu qaumun wallau amruhum imra'atan," dalam Sahih Bukhari. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat pemimpinnya seorang wanita. Dia perawi hadisnya. Banyak orang-orang kaum gender, kaum feminis yang menjelek-jelekkan Abu Bakar, orang-orang yang terpengaruh paham liberal, ya, mentaan, mencerca, mencela Abu Bakar dengan celaan yang tidak layak dibenarkan. Di antaranya kata mereka, Abu Bakar ini orang yang belakangan Islamnya, dia enggak dikenal siapa nasabnya, orang tuanya enggak dikenal, dia nabi yang kasih gelar, macam-macam yang tidak sebenarnya dalam ilmu jarh wa ta'dil tidak dapat mengurangi keadilan sahabat. Ya. Dalam hadis ini Rasul doakan dia, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahmu semakin bersemangat dalam beragama. Subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan keutamaan orang-orang yang antusias untuk beragama. Ini memiliki keutamaan. Ya. Kita utamakan mereka, kita salut kepada mereka semangat untuk mencari agama, belajar agama, mengamalkan agama. Tetapi ikhwan barakallahu fikum, ternyata tidak cukup hanya semangat saja. Harus ada apa? Ilmu. Makanya merugi orang-orang yang semangat beribadah tapi tidak menuntut ilmu. Merugi sekali mereka. Abu Bakar ini, ya, semangat beragama radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah tunjuki dia agar semangat ini sesuai dengan sunnah. Kata Rasulullah, wala ta'du, tapi jangan kau berlari. Antum lihat orang-orang yang belajar, subhanallah, kadang semangatnya beragama, ya, mendahului ilmunya yang sedikit, berantakan. Kita selalu melihat orang-orang yang sholat berlari menuju jemaah karena takut tertinggal. Ya enggak? Iya, kadang-kadang ada yang kita lihat, dia enggak pernah tinggal jemaah, orangnya tajin sholat. Ketika sekali-sekali dia terlambat, berlari dia mengejar jemaah karena enggak pernah belajar. Subhanallah. Dia semangat mengamalkan agama, tapi dia enggak tahu agama ini ada kemudahan-kemudahan. Dia enggak tahu yang namanya jamaah, enggak tahu yang namanya qasar, sehingga sulit dia beragama. Ketika musafir, takut tertinggal. Dia enggak paham ada yang namanya jamaah, ada yang namanya qasar. Ini semua karena minimnya ilmu agamanya. Kalau orang luas agamanya, akan menjadi mudah baginya dalam mengamalkan ibadah-ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada air, tayamum, mudah sekali. Enggak bisa berdiri, duduk. Ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama. Banyak orang enggak sholat gara-gara alasan sepele. Ah, enggak ada baju, baju kuning, baju kerja nih, baju kotor. Maksudnya kotor apa? Mungkin kena debu, kena cat, kena minyak, kena oli. Itu bukan kotor dalam istilah agama. Yang dilarang adalah najis. Dan itu bukan najis. Ya, akhirnya orang karena minimnya ilmu, mudah dikecoh oleh syaitan. Ya. Jalan dari kamar mandi ke kamarnya, pulang balik ulangi. Kenapa? Ragu-ragu, jangan-jangan tadi ada anggota tubuhnya yang enggak kena wudu. Atau ragu-ragu, jangan-jangan tempat yang dilewati ada najis dan seterusnya. Ini semua karena minimnya ilmu. Atau ragu-ragu setelah istinja, jangan-jangan celananya tidak bersih, jangan-jangan kena air kencing dan seterusnya. Kalau dia belajar, semuanya hilang, hapus. Ada kaidah-kaidah yang memudahkan dalam agama. Ya, ketemu suatu perkara, dia enggak tahu ini hukumnya, maka segera dia kembalikan kepada kaidah. Oh, ini perkara dunia, maka hukum asalnya boleh, aku buat aja lagi sampai aku tahu ada larangannya. Gampang. Ketemu perkara agama, perkara ibadah, orang buat, dia mau buat, oh, aku enggak boleh buat sampai aku tahu dalilnya. Kaidah penting. Itulah pentingnya belajar ikhwan rahimakumullah dalam segala sesuatu. Dalam perkara dunia kita wajib belajar, apalagi dalam perkara agama. Herannya, orang tahu dalam perkara dunia harus belajar sebelum bekerja, sebelum berbuat. Tapi dalam agama, seolah-olah orang enggak mau tahu. Yang penting buat saja. Fala ilaha illallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, semangat dalam beribadah tidak cukup, harus dibaringi dengan ilmu syar'i. Banyak sekali kita lihat kawan-kawan kita yang semangat dalam beragama, tapi salah dalam mengamalkan agama. Semangat, semangat berdakwah, semangat berdemo, macam-macam semangatnya. Semangat teriak-teriak, tidak diiringi dengan ilmu. Sia-sia. Subhanallah. Kemudian Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu ketika berjemaah haruslah dia ketika menjadi makmum berdiri beserta makmum yang lain. Ya. Jangan berdiri sendiri. Kalau andai kata dia berdiri sendiri tanpa ada udzur, orang buat jemaah semua, dia sendiri jadi belakang, salatnya tidak sah jika tidak ada udzur. Belum lagi full, belum lagi penuh. Orang salat berjemaah berbareng-barengan, berdamping-dampingan, dia salat sendiri di ujung, salat sendiri di tengah atau di belakang tanpa ada udzur. Enggak ada udzur. Enggak ada alasan, bukan safnya itu penuh enggak. Dia salat sendiri aja, maka salatnya tidak sah. Nanti akan diperjelas perkara ini. Kemudian hadis ini menunjukkan anjuran. Kapanpun kita mendapati imam, maka ikutilah imam. Jangan tunggu-tunggu. Sebagian orang ketika mendapati imam sedang sujud, dia tunggu, tengok kanan, tengok kiri, tunggu dulu imam berdiri, enggak. Yang paling benar, dalam kondisi apa imam, antum masuk, takbiratul ihram, langsung diikuti gerakan imam. Ketika dia sedang sujud, sujud antum. Nanti diganti. Ketika sedang itidal, itidal antum. Ya. Jangan antum tunggu dulu sampai sempurna dia berdiri, memulai rakaat, baru antum berdiri pula. Ini salah. Wallahu ta'ala alam. Lanjutkan hadis berikutnya. Iqra. Wan wa bisabani Ma'badin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu fa amarahu an yu'ida as-salata. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibn Hibban. Tayyib. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه dari وابصة بن معبد semoga Allah meridainya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم melihat seorang laki-laki يصلي خلف الصف وحده salat di belakang saf sendirian فأمره أن يعيد الصلاة maka Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban pun mensahihkannya. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini sah. Hadis ini hasan. Hadis ini ikhwan menunjukkan orang yang salat sendiri tanpa ada uzur dia wajib mengulangi salatnya. Berarti salatnya enggak sah. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah melihat ada seorang yang salatnya tidak benar. Hadis al-musyi' fi salati. Banyak yang ditinggalkan rukun-rukun Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi salatnya sampai 3 kali Rasulullah perintahkan kepadanya salli fa innaka irji fa salli fa innaka lam tusalli, kembali ke salat engkau belum salat, 3 kali tertinggal rukun-rukunnya dan seterusnya sampai dia katakan ya Rasulullah saya enggak tahu lagi saya salat ini, maka Rasul mengajarkan bagaimana tata cara salat. Tayyib. Iqra al-hadits alladhi yali. Walahu an Talqin radhiyallahu an la salata lil munfaridi khalfa saffi wa zada at-Tabarani fi hadithi wa bisata ala dakhalta ma'ahum aw iztararta rajulan rajulan aw iztararta rajulan ala dakhalta ma'ahum aw iztararta rajulan. Tayyib. Walahu an Talqin radhiyallahu anhu la salata limunfaridil munfaridi khalfas saf. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat lainnya dari Talak bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berikan hadis Rasulullah bersabda la salata lil munfaridi khalfas saf, tidak ada salat bagi orang yang sendirian berdiri di belakang saf. Kembali kita tekankan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kalaulah seorang salat sendirian tidak mengikuti saf sementara tidak ada alasan, tidak ada udzur, maka salatnya tidak sah. Allahul musta'an. Wa zada at-Tabrani fi hadis wa bisah. Ada pun Imam Tabrani menambahkan dalam hadis wa bisah ini ala dakhalta ma'hum. Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut yang salat sendirian, ala dakhalta ma'hum, kenapa engkau tidak masuk beserta mereka dalam sub mereka? Aw jitararta rajula, kenapa tidak kau tarik atau tidak kau tarik salah seorang mereka kepadamu ke belakang? Adapun riwayat yang kedua ini, ikhwan rahimakumullah, riwayatnya lemah. Yang pertama sahih, yang kedua lemah. Berkata Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadits Dhaifah, ya, huwa dhaifun jiddan la taqumu bi hujjah. Hadis ini lemah sekali, enggak dapat dijadikan sebagai hujjah. Wa idza lam yathbut al-hadis, lam yathbut al-hadis fala yashihu al-qawlu bi mashru'iyyati al-jadab. Jika hadisnya enggak sah, maka tidaklah kita katakan disyariatkan untuk menarik orang. Yang namanya menarik orang tidak disyariatkan. Kalau safnya penuh, engkau terlambat datang, tidak ada yang lain, jangan engkau tarik orang ke belakang karena hadisnya tidak sah. Karena syariat ini adalah tasyri'un bidun nassin sahih, merupakan suatu syariat yang disyariatkan padahal enggak ada sama sekali syariat mengajarkan demikian. Cara yang dianggap disyariatkan padahal hadisnya dhaif, enggak boleh dijadikan sebagai hujjah. Maka jangan ditarik orang kalau andai kata kita tidak lagi dapat masuk ke dalam saf. Ya. Yang wajib dia berupaya untuk masuk ke dalam saf jika mungkin. Jika tidak mungkin, maka tidak ada salat sendirian di belakang dan salatnya sah. Ya. Kenapa kita katakan sah? Karena tidak mampu dia untuk masuk ke dalam. Kaidahnya seorang ketika mampu mengerjakan suatu perkara akan gugur perkara tersebut atasnya. Dia enggak mampu masuk ke dalam karena safnya penuh. Ya. Maka salat sendiri. Adapun riwayat yang mengatakan kenapa tidak kau masuk ke dalam mereka atau kau tarik kepada mereka, kepadamu seseorang, riwayat ini lemah. Dan banyak sekali ikhwan rahimakumullah, ya, kejelekan menarik orang ke belakang. Selain hadisnya lemah, banyak sisi-sisi negatifnya. Berkata Syekh Abdullah Al-Basam, diantaranya perkara ini akan membuat orang yang safnya pertama mendapat saf yang terdepan, kemudian pindah ke belakang, hilanglah keutamaan saf di depan kepada tempat yang tidak utama. Subhanallah. Kemudian perkara ini akan membuat banyaknya gerakan dalam salat yang tidak dibutuhkan. Dalam hukum asalnya dilarang seorang banyak bergerak dalam salat kecuali gerakan yang dibutuhkan dalam salat. Kalau dikatakan yang dibutuhkan, kita katakan tidak, karena hadisnya lemah. Kemudian sisi negatif lainnya, hal ini akan mengganggu orang yang sedang sholat. Mengganggu orang yang sedang sholat, tiba-tiba dia sholat ditarik ke belakang. Mengganggu samping kiri dan kanannya. Membuat mereka tidak khusyuk, terganggu dengannya. Kemudian sisi lainnya, ini adalah ibadah yang tidak memiliki landasan syarak. Padahal yang namanya ibadah semuanya harus ada panduan dalam agama. Apapun yang ditambah-tambah tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya, maka dia termasuk ke dalam bab bid'ah yang dilarang. Maka ikhwan rahimakumullah, kalaulah antum sholat terlambat, saf telah penuh, enggak mungkin masuk, maka jangan antum tarik seorang, sholatlah sendirian. Ini pendapat yang paling sahih, yang paling rajih. Salatnya sah. Ya. Kalau anda kata mungkin, apalagi kita melihat saf itu masih renggang, maka renggang wajib untuk memenuhi saf terlebih dahulu. Baik, baca hadis satu lagi. Fadhal akhi. Silakan. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salati wa alaykum as-sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Muttafaqun alayh, wa lafdhu lil Bukhari. Tayyib. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah taala meridainya, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamata famshu, kalau kalian mendengar iqamat, iqamat dikumandangkan, famshu, maka berjalanlah menujunya. Famshu ila shalah, berjalanlah untuk mendatangi salat. Tentunya ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim ketika mendengar azan, dan dia seorang yang tidak memiliki uzur. Kalau dia dengarkan azan, apalagi qomat, hendaklah jangan dia abaikan, hendaklah dia mendatangi azan tersebut. Dan pendapat yang paling tepat dalam perkara salat jemaah adalah hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang muslim selama tidak ada uzur. Enggak boleh meninggalkan jemaah. Antum sedang kerja, dengar salat dikumandangkan, tinggalkan kerjaan. Ini hukumnya wajib. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau mendengar iqamah dikumandangkan, famshu ila shalah. Berjalanlah menuju salat. Ini yang paling benar, ikhwan rahimakumullah. Ini yang paling rajih. Antum punya usaha toko, tutup toko antum dulu. Ya. Salat. Semuanya salat. Antum punya rumah makan, tutup rumah makannya dulu. Dan di situ ada godaan datang. Ya, ketika orang mau zuhur, orang ramai, antum tutup. Apa kata dunia? Ya kan? Itu untung sebanyak-banyaknya mau ditinggalkan. Itu talbisu iblis, talbisu syaitan. Tidak akan berkurang rezeki antum jika antum kerjakan yang halal dan diperintahkan Allah SWT buat. Ya, istirahat 10 menit setelah sholat dibuka. Apa masalahnya? Takut antum lari langganan? Biarlah lari dia. Semoga Allah gantikan dengan yang baik. Yang penting selama antum masih punya nyawa, masih ada umur, akan tetap ada rezeki antum. Berkata Rasulullah, Inna Jibril nafatha fi ra'i Jibril, membisikkan di telingaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajala. Tidak akan mati satu jiwa selama masih ada jatah rezekinya dan masih ada ajalnya. Jangan takut antum, ah nanti enggak makan aku nih kalau begini tiap hari. Enggak. Banyak orang yang takut tidak makan dalam mencari rezeki, akhirnya dia melanggar yang haram banyak sekali. Bentar-bentar tutup, bentar-bentar tutup. Bagaimana kita mau makan? Bagaimana kita dapat rezeki? Ya ikhwan, perbuatan taat itu mendatangkan rezeki, mendatangkan keberkahan rezeki. Perbuatan maksiat mendatangkan kejelekan. Ya. Kalaupun Allah SWT berikan kepada antum ujian, kekayaan, tapi enggak berkah, semakin hancur hidup kita. Banyak orang yang kaya, ikhwan rahimakumullah, hancur hidupnya. Pening dengan kekayaannya. Ya, stres dengan kekayaannya, menjaganya, memeliharanya, mengembangkannya, ketakutan-ketakutan akan kefakiran, semua orang dia curigai, semua karyawan dia curigai, pening kepalanya. Subhanallah. Belum lagi nanti musibah-musibah Allah timpakan pada dirinya, penyakit, mara bahaya, bala bencana, istrinya ngeleweng, anak-anaknya enggak mau patuh, anak-anaknya menghambur-hamburkan hartanya, pening kepalanya. Dia capek cari, anaknya menghambur-hamburkan hartanya. Ini semua karena dampak enggak berkah. Antum tanyalah orang-orang yang enggak berkah itu, umurnya, rezekinya, hartanya. Ada aja musibah yang menimpanya. Walaupun enggak sekarang kontan, besok atau lusa, setelah seminggu, setelah setahun, setelah dua tahun, ada aja bencana yang menimpanya. Rumah tangganya hancur, ya, berantakan, istrinya selingkuh, anak-anaknya bandel, enggak bisa dilarang, hartanya pun subhanallah kacau balau. Yang antum mencari bukan banyaknya harta, tapi apa? Keberkahan harta. Yang antum cari bukanlah pekerjaan, tapi keberkahan dalam suatu pekerjaan. Pekerjaan banyak, maling itu pekerjaan itu, korupsi itu juga pekerjaan, tapi itu yang tidak mendatangkan keberkahan. Subhanallah. Jadi hadis ini menunjukkan kita mendengar azan datangi. Famshu ila shalah. Subhanallah. Apalagi jika antum perhatikan lafaz azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari tegakkan salat, mari mencari keberuntungan. Berarti ikhwan rahimakumullah, keberuntungan itu ada pada mengerjakan salat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia, keberuntungan jangan antum anggap harta antum menumpuk. Rezeki itu bukan hanya harta, ketenangan jiwa, ketentraman hati, merasa ridha dengan Allah berikan. Anak-anak antum alhamdulillah sehat walafiat, istri antum pun tetap taat, itu rezeki. Kesehatan itu rezeki. Banyak orang menganggap yang namanya rezeki itu apa? Jika hartanya numpuk. Bukan itu rezeki. Itu bagian daripada rezeki. Harta numpuk kalau dia enggak bisa nikmati setruk setengah badan, apa guna? Syahwat yang enggak bisa dia salurkan, untuk makan pun dia payah. Subhanallah, enggak ada gunanya semua. Jadi yang antum cari adalah keberkahan dalam usaha. Maka keberkahan itu akan dapatkan dengan mengamalkan agama. Subhanallah. Kata Allah, "Man ya'mal man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal amal salih, ya, baik dia laki-laki ataupun perempuan, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Wa alaikum as-sakinatu wal waqar. Hendaklah kalian jalan dengan tentram, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Wa la tusi'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapat kerjakan, salatlah. Wa ma fatakum fa'timmu, yang tertinggal maka diganti, disempurnakan. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ini telah terjelaskan panjang lebar. Maka cukup, tidak perlu kita jelaskan lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keberkahan umur kita, keberkahan hidup kita, keberkahan amal, keberkahan harta, keberkahan istri, keberkahan anak-anak. Itulah yang terbaik bagi kita, ikhwan rahimakumullah. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberkahi antum. Ya, banyak orang enggak diberkahi umurnya, enggak diberkahi hari-harinya, enggak diberkahi hartanya, enggak diberkahi anak-anaknya, istrinya. Ya, itu adalah merupakan bentuk kecelakaan, kebinasaan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bertanya? Silakan. Ada sisa 5 menit. 3 pertanyaan, silakan. Antum dulu ya, yang tengah dulu, yang dekat dengan mikrofon. Silakan. Bismillah. Saya pernah melihat pada saat salat berjamaah, saf pertama tadi sudah penuh. Kemudian datang makmum ke belakang, ngambil saf dari paling samping. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Baik. Dari mana kita mulai saf? Mulai saf dari tengah. Karena posisi imam ditempatkan pada posisi tengah, itu yang paling adil. Ya. Kalaupun nanti datang yang lain, maka silakan memenuhi ke samping kiri dan kanan, melebar, dan menjadikan imam pada posisi yang tengah. Tapi ini adalah merupakan perkara yang sifatnya anjuran. Ya. Tidak sampai kepada perkara yang diwajibkan. Kalaupun dia melihat pada sebelah kanan, juga enggak ada masalah. Ya. Walaupun yang paling afdal adalah berdiri di belakang imam, itulah hukum asalnya. Ya? Hukum asalnya adalah berdiri di belakang imam, baru setelah itu melebar ke kiri dan kanan. Di mana orang yang di belakang imam, dia akan dapat melihat gerakan imam, mendengarkan bacaan imam lebih dekat dan seterusnya. Dibandingkan pada posisi di ujung kanan atau ujung kiri, tidak. Ya? Allahu ta'ala alam. Silahkan, Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di dalam hadis Abu Bakrah tadi disebutkan ketika beliau ingin memasuki sholat berjamaah, disebutkan bahwa di situ beliau langsung ruku dan tidak disebutkan memulai membuka dengan takbiratul ihram. Apakah ada tafsir penjelasan yang lain tentang hal tersebut, Ustaz? Iya. Ketika dia ruku, apakah dia bertakbir atau tidak? Takbir kan? apakah Abu Bakrah memulai membuka dulu dengan takbiratul ihram ataukah langsung ruku gitu, Ustaz? Satu salat yang dimulai dengan takbiratul ihram, maka salatnya tidak dikatakan sah salatnya. Karena namanya definisi salat adalah yang dibuka dengan takbir, yang diakhiri dengan taslim. Dan dia adalah merupakan rukun salat, takbiratul ihram, takbir untuk mulai salat, takbir. Dan gerakan-gerakan dalam salat semuanya takbir kecuali satu saja. Kapan? Ketika bangun daripada i'tidal, sami Allah liman hamidah. Cuma dia harus niatkan ketika takbir itu, jadi ada takbiratul ihram. Dalam hal ini ada perbedaan, apakah ada takbiratul ihram dulu baru takbir ruku, atau boleh dengan sekali takbir langsung di ruku? Itu ada perbedaan antara ulama. Ya. Yang jelas takbir tersebut harus menjadi takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbir. Langsung di ruku. Takbirnya harus menjadi takbiratul ihram. Walaupun Allah taala alam, kita melihat yang lebih baik, dia mulai takbir terlebih dahulu takbiratul ihram, baru dia setelah itu takbir ruku. Allahu akbar, baru Allahu akbar lagi. Kalaupun dia langsung Allahu akbar, sebagian ulama mengatakan tetap sah salatnya. Dihitung itu takbiratul ihram baginya. Allah taala alam. Silakan yang lain. Soal terakhir. Silakan Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi diterangkan mengenai sholat berdua Ustaz. Iya. Harus sejajar antara imam dan yang satu lagi. Pada saat berjalan sholat pada rakaat kedua, datang teman satu lagi Ustaz. Iya. Apakah yang di samping si imam tadi mundur dengan sendirinya atau ditarik atau menyambung di sampingnya Ustaz? Iya. Mana yang betulnya Ustaz? Kalau seorang sholat dengan imam berduaan, datang yang lain, maka boleh dipilih dengan jalan, ya, yang disisikan imam ini mundur ke belakang, kemudian dia pun sholat berbarengan dengan orang yang datang ini, ya. Atau anda akan ke tempat di belakang sempit, boleh imam yang maju ke depan, akhirnya mereka pun di belakang merapat, boleh. Ya. Yang jelas posisinya mereka di mana? Di belakang imam posisinya. Kalaupun enggak ngerti dua-duanya, yang satu sisi kanan imam, satu sisi kiri imam, ya bertiga mereka sejajar, atau imamnya lebih maju ke depan lebih sedikit, salatnya pun tetap sah. Tetapi tidak afdal, tidak utama. Allah taala alam. Ini semuanya karena kurangnya apa? Ilmu. Demikian kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.